satu dedikasi yang tulus untukmu. Sesiapa yang gak tergigit akan rasa pedasnya. Hayati teliti pesananku ini semua dengan sini. Terima kasih kekasih kekasih. Gambar kamu lagi.